Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwana fi din a'azzakumullah, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Sarhu Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih penjelasan tentang makna tauhid. Ya. Telah dijelaskan ucapan Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan tentang macam-macam tauhid. Ya. Soal Nabil, berapa macam-macam tauhid? Tauhid apa aja? Nabil. Abdullah. Tauhid apa saja? Hamka. Ada tiga, apa saja pertama? Rububiyah. Kedua? Uluhiyah. Ketiga? Al-Asma wa Sifat. Nah. Atau Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan dua macam tauhid. Tauhid apa saja? Rajan. Ada apa aja? Tahu? Ibnu Qayyim mengumpamakan, mengibaratkan yang ibarat yang lain. Najwan. Tidak apa saja. Hanan. Uktubu. Catat faedah-faedahnya. Barakallahu fikum. Al-ilmu sayyidun wal-kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibari wasiqah. Nah, seorang syair memberikan arahan bagi para penuntut ilmu diantaranya dengan ungkapan tadi, ilmu itu bagikan buruan dan tulisan bagikan pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Nah, apalagi tulab, santri ya. Kalau ada faedah-faedah, uktub, tulis. Nah, ilmu itu bagaikan buruan. Tulisan sebagai pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibari wasiqah. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. فَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَسِيدَ غُجَالَةً وَتَجْرُكُهَا بَيْنَ الْخَلَائِكِ طَالِقَةً. Di antara bentuk kebodohan, engkau memburu kijang, kemudian setelah diburu, dibiarkan terlepas tidak diikat. Ya. Ya, akan lari lagi kijangnya. Nah. Sehingga kalau ada faedah-faedah, uktub apalagi dari santri. Ya. Nah, biasakan. Barakallahu fikum. Man ya'rif? Siapa yang tahu macam-macam tauhid yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala? Yuk. Nah, pertama tauhid al-ma'rifah wal isbat. Kedua, tauhid fit talab wal qasd. Ya. Dua tauhid yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini mencakup di dalamnya tiga tauhid. Pertama, tauhid fil ma'rifah wal isbat, mencakup di dalamnya tauhid rububiyah dan al-asma wa sifat. Yang kedua, tauhid fit talab wal qasd, masuk di dalamnya tauhid al-uluhiyah. Apa dalil yang menyebutkan bahwasanya tauhid itu ada tiga macam? Rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Ya. Kadang-kadang ketika kita menjelaskan misalkan tauhid ada tiga, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat, atau pembagian sebutkan Ibnu Qayyim tadi, tauhid fil ma'rifah wal isbat dan tauhid fil talab wal qasd. Apa dalilnya? Ya. Man yadkur dalil? Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Apa dalilnya? Abu Amr? Siapa yang tahu dalilnya? Faliar faedah. Bisa angkat tangannya. Yang tahu dalil, bahwasannya tauhid itu ada tiga macam. Kenapa surah ya? Nah, asan. At-tatabu wal istiqra fil kitabi was sunnah. Ya, dalilnya adalah at-tatabu wal istiqra. Ya, hasil penelitian para ulama. Ya, dan pembahasan para ulama terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka mendapatkan dan menyimpulkan bahwa tauhid itu ada tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat. Nah, di antara surah yang terdapat di dalamnya tiga macam tauhid ini, ya, surah yang sering kita baca dalam setiap sholat, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, tauhid al-asma wa sifat, Yaumiddin, tauhid rububiyah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid apa? Al-uluhiyah. Nah, pembahasan kita masih pada ucapan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Di mana Syaikhul Islam bahwa tauhid yang dibawa oleh para rasul ini mencakup penetapan ilahiyah, peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dengan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidaklah berloyalitas melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidaklah memusuhi, membenci melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga beliau mengucapkan bahwa tauhid ini juga mencakup penetapan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa akhbara an kulli nabiyyin minal anbiya annahum da'aw an-nasa ila ibadatillahi wahdah la syarika lah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang setiap nabi dari kalangan para nabi bahwasanya mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, tidak mempersekutukannya. Ya. Semua para nabi. Sehingga dakwah para nabi semuanya sama intinya. Menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua agama para nabi sama. Yaitu tauhid Islam. Yang berbeda itu syariat-syariatnya. Nabi SAW mengatakan, Nahnu ma'asyarul anbiya. Dinuna wahid wa syara'i'una syatta. Kami segenap para nabi. Agama kami satu. Yaitu Islam. Dan syariat-syariat kami berbeda-beda. Agamanya satu. Ya, Islam. Ya, menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengatakan, Rabbana, Rabbana ja'alna muslimaini lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim. Ya, yang menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pun para anbiya yang lainnya. Agamanya satu, agama Islam. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabi Ya'qub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Ini wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga wasiat Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya agama para nabi itu satu. Ya. Dan inti dakwah mereka sama. Menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya. Wa qala Allah mengatakan, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Sungguh telah ada untuk kalian suri teladan yang baik, contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka, Nabi Ibrahim dan juga orang-orang bersamanya mengatakan kepada kaumnya, Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang musyrik. Dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya. Kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, inna bura'u minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berlepas diri dari kesyirikan saja. tapi berlepas diri juga dari orang-orang musyrik. Ya. Orang-orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Dan ini di antara makna Islam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahli. Makna Islam. Menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya. Dan melepas diri dari kesyirikan. Tidak cukup dari kesyirikan saja. Tapi melepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Ya. Tatkala kita melepas diri dari kekafiran, maka hendaknya kita pun melepas diri dari orang-orang kafir. Begitupun ketika kita berlepas diri dari kesyirikan, maka kita pun berlepas diri dari orang-orang musyrik. Yeah. Sebagaimana kita berlepas diri dari kebid'ahan, maka kita pun berlepas diri dari penyeru kebid'ahan. Yeah. Ini kesempurnaan sifat bara'ah. Yeah. Berlepas diri. Bukan hanya kepada perbuatannya saja, akan tetapi kepada orang-orang yang menyeru kepada perbuatan yang jelek itu juga, kita berlepas diri. Nah. Kafarna bikum wabada bainana wabainakumul adawatu wal bawda'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami mengingkari kalian, wahai orang-orang musyrik. Dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ya. Ini pernyataan yang tegas dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang musyrik. Ya. Telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan, kebencian. Ya. Selama-lamanya sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya tidak seperti orang-orang liberal yang mereka bebas silakan beragama. Ya. Silakan mau agama ini, agama itu silakan saja. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Tidak boleh saling mengajak kepada agamanya masing-masing. Ya. Ini pernyataan yang batil. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja. Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk berislam. Ya. Dan dengan tegas beliau mengatakan telah nampak di antara kita dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Illa qawla Ibrahim li abi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai. Kecuali ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu. Dan aku tidak bisa menolak sedikit pun adab Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Ucapan Nabi Ibrahim ini sebelum ada larangan memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik. Ya. Bapaknya Nabi Ibrahim kafir, musyrik. Ya. Bahkan jika Nabi Ibrahim mendakwahinya dengan dakwah yang sangat lemah lembut sekali, diancam oleh bapaknya. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'an. Ya. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Bahasa yang sangat lemah lembut sekali. Disampaikan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahku, jangan engkau beribadah kepada syaitan. Dikarenakan syaitan adalah makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun min ar-rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku takut, aku khawatir akan ada adab yang menimpamu sehingga engkau menjadi teman syaitan. Ketika Nabi Ibrahim mengajak dengan ajakan yang sangat lemah lembut sekali kepada ayahnya sebagai bukti cinta kepada ayahnya, ayahnya mengatakan, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, apakah engkau benci kepada sesembahan-sembahanku? Kalau seandainya engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan melempari engkau dengan batu. Atau tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Ya, mengancam Nabi Ibrahim, kalau tidak berhenti dari dakwah tauhid ini, akan dilempari batu oleh ayahnya. Atau diusir untuk meninggalkan ayahnya dalam waktu yang lama. Nah, ini dakwah Nabi Ibrahim AS kepada ayahnya menyeru tauhid. Tapi ternyata ayahnya tidak menerima dakwah tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim AS memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ayahnya. Sekali lagi, ini sebelum adanya larangan memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Dan ketika turun ayat berkenaan dengan larangan kepada para nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik, maka tidak boleh kita memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal. Dan hanya kepadamu kami kembali. Kami bertobat, wa ilaikal masir, dan kepadamu juga kami kembali. Wa qala anil musyrikin, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrik. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka yastakbirun, menyombongkan dirinya. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan sembahan-sembahan kami untuk ucapan seorang penyair yang gila. Memberikan julukan-julukan yang jelek kepada para nabi, para rasul yang menyeru tauhid. Mereka, orang-orang musyrik, memberikan julukan kepada Nabi SAW dengan julukan syairum majnun, penyair yang gila. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, dianggap Nabi Muhammad seorang penyair yang gila. Orang-orang musyrik, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Mereka mengetahui makna daripada la ilaha illallah. Ketika mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya harus beribadah kepada Allah saja. Meninggalkan sesembahan-sembahan yang mereka sembah. Berhala-berhala, patung-patungnya harus mereka tinggalkan. Merasa berat dengan konsekuensi ini. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka mengatakan, aja'al al-alihata ilaha wahida, inna hada la syai'un ujab. Ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah Muhammad ini ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah? Sungguh ini perkara yang aneh. Dakwah tauhid mereka anggap sebagai seruan yang aneh. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Menyombongkan diri mereka dari mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa hada fil Qur'ani katsir. Dan ayatnya semacam ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Wa laysa al-muradu bitauhid mujarradu tauhid ar-rububiyyah. Dan bukan yang dimaksud dengan tauhid sekedar tauhid rububiyah. Wa huwa i'tiqadun anna Allah wahdahu khalaqal 'alam. Tauhid rububiyah yaitu keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya yang menciptakan alam raya ini. Kama yadunnu dalika man yadunnuhu min ahli kalam wa tasawuf. Sebagaimana menyangka hal itu orang yang menyangkanya dari kalangan ahli kalam dan juga orang-orang tasawuf. Orang-orang tasawuf beranggapan bahwasanya sekedar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya dinyatakan telah bertauhid. Padahal disebutkan di sini sekedar tauhid rububiyah itu belum dinyatakan bertauhid. Adapun ahlul kalam, ahlu tasawuf, mereka beranggapan tauhid itu ya tauhid rububiyah. Ketika seorang meyakini Allah satu-satunya sebagai pencipta, maka dinyatakan dia sempurna ketauhidannya. Ini anggapan yang salah sebenarnya. Wa yadunnu haulai annahum idza asbatu dzalika bidalil faqad asbatu goyata tauhid. Dan mereka mengira bahwasannya apabila menetapkan tauhid rububiyah dengan dalil, maka sungguh mereka telah menetapkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Padahal kita sebutkan ini anggapan yang batil, yang salah. Kenapa? Dikarenakan orang-orang musyrik pun zaman dahulu mereka menetapkan tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik zaman dahulu mereka meyakini Allah yang menciptakan. Tapi ketika mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja, mereka tidak dinyatakan sebagai muslim. Mereka dinyatakan sebagai musyrik kafir. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang-orang kufar Quraisy ketika itu, mereka meyakini yang menciptakan alam semesta itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah sekedar keyakinan ini menjadikan mereka itu muslim? Jawabannya tidak. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Walaupun meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta, tapi ketika ibadahnya tidak ditujukan hanya kepada Allah saja, maka dia bukan orang muslim. Tapi yang seperti inilah yang dinamakan sebagai musyrik. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia membantah anggapan ahlul kalam dan juga ahlul tasawuf yang mereka beranggapan tauhid itu ada tauhid rububiyah. Ketika seorang menetapkan tauhid rububiyah dengan dalil, maka sungguh dia telah menetapkan tauhid yang sebenar-benarnya. Ini suatu kesalahan. Wa annahum idza syahidu hada wa fanau fihi faqad fanau fi ghayati tauhid. Dan sungguhnya apabila mereka menyaksikan ini, menyaksikan tauhid, bersaksi tauhid rububiyah, dan mereka memahaminya, maka sungguh dia telah memahami dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Ya, peranggapan tauhid itu adalah tauhid rububiyah. Nah, padahal ini suatu kesalahan. Fa inna rajula law aqara bima yastahiquhu rabbu ta'ala min as-sifat wa najahu an kulli ma tanazzahu anhu wa aqara bi annahu wahdahu khaliq kulli syai' lam yakun muwahhidan. Kalau seorang Islam, sesungguhnya seseorang apabila menetapkan dengan perkara yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari setiap sifat yang Allah sucikan darinya, dan dia menetapkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, lam yakun muwahhidan, dia belum dinyatakan bertauhid. Ya. Kalau sekedar menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kalau sekedar meyakini Allah itu yang maha menciptakan segala sesuatu, belum dinyatakan bertauhid. Ya. Sampai bagaimana? Hatta yashhada an la ilaha illallah, sampai dia bersaksi la ilaha illallah. Ya. Kalau sekedar meyakini Allah itu yang menciptakan, kalau sekedar meyakini Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang indah, ini belum dinyatakan bertauhid. Ya. Sampai bersaksi la ilaha illallah. Intinya sampai mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kenapa dikatakan sekarang ini banyak orang yang meyakini Allah sebagai pencipta, Allah yang mengatur alam raya, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, tapi ya masih terus pergi ke kuburan, minta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia di kuburan tersebut. Ya. Wahai wali ini, wahai wali itu, berilah saya rezeki, berilah saya anak, dan sebagainya. Ya. Padahal, berdoa ini merupakan ibadah. Ibadah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh kepada kesyirikan. Berdoa ke penghuni kubur yang telah meninggal dunia, ini kesyirikan. Nah, sehingga sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, sekedar meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat, ini belum dinyatakan muwahhidan. Sampai dia bersaksi la ilaha illallah. Fayukiru bi anna Allah wahdahu wal ilahul mustahiqul ibadah. Dia menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Wa yaltazimu bi ibadatillahi wahda la syarikalah. Dan dia beriltizam, berpegang teguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya. Ya. Sehingga tauhid rububiyah ini mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Ya. Orang yang meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah yang memberi rezeki, mengharuskan dirinya untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Dalilnya Al-Ma'idah kan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ إلى آخر آية. نعم. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Apa makna ibadah? Tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tauhidkan Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Supaya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini berdalil dengan tauhid rububiyah untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Ya. Berdalil Allah yang menciptakan kalian. Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Allah yang telah menjadikan bumi ini hamparan bagi kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan langit ini sebagai bangunan di atas kita. Ya. Atap yang sangat luas sekali. Ya. Berdalil dengan tauhid rububiyah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya. Saya kata Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, Al-Khaliqu li hadhihi al-asya huwal mustahiqqu lil-ibadah. Yang menciptakan ini semuanya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Sehingga konsekuensi orang yang meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki, dia harus beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Ini konsekuensi. Nah. Tapi banyak didapatkan orang yang tidak memenuhi konsekuensi tadi. Ya. Dia meyakini Allah sebagai pencipta, tapi dalam masalah ibadah masih saja ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Ya. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Tapi mereka beribadah kepada berhala-berhala. Di samping ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada berhala-berhala. Nah. Makanya semacam ini tidak dinyatakan bertauhid. Ya. Konsekuensi sekali lagi, tauhid rububiyah adalah tauhid al-uluhiyah. Dan orang yang bertauhid uluhiyah, dia pasti bertauhid rububiyah. Kenapa tidaklah dia beribadah hanya kepada Allah saja, melainkan dia meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu. Nah, wal ilah wal ma'luh al ma'bud, dan makna ilah, la ilaha illallah, ilah itu wal ma'luh al ma'bud, yang disembah dan diibadahi, alladhi yastahiqqul ibadah, yang berhak untuk diibadahi, walaysal huwal ilah bi makna al qadir al khalqi, bukanlah ilah itu maknanya yang mampu untuk menciptakan. La ilaha illallah, makna la ilaha, ilah ini artinya tidak ada ya, yang berhak untuk diibadahi. Ya. Bukan maknanya tidak ada yang mampu untuk menciptakan. Bukan. Sehingga suatu kesalahan ketika mengartikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Ini pengertian yang kurang tepat. Ya. Kenapa? Dikarenakan la ilaha illallah maknanya bukan demikian. Tapi la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang sebenarnya. Ya. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang kufar Quraisy tidak mau mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Mereka mengetahui maknanya dan konsekuensinya ketika mengucapkan la ilaha illallah, berarti harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan juga berhala-berhala yang lainnya. Ya. Mereka mengetahui la ilaha illallah itu maknanya bukan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Ya. Kalau makna la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan selain Allah, niscaya orang-orang kufar Quraisy akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Ya. Allah sebagai pencipta, mereka meyakininya. Sehingga kalau makna la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi ketika makna la ilaha illallah ini bukan yang disebutkan tadi, ya, tapi maknanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang kufar Quraisy merasa berat. Ya, harus meninggalkan berhala-berhala mereka sehingga tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع, apabila seorang penafsir mentafsirkan ilah dengan makna yang mampu untuk menciptakan, واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله, dan dia meyakini bahwasanya ini merupakan sifat yang paling khusus bagi ilah, وَجَعَلَ إِسْبَاتَ هَذَا هُوَ الْغَيَةِ فِي التَّوْحِيدِ, dan dia menjadikan penetapan makna ini sebagai puncak daripada tauhid. كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ يَفْعَلُهُ مِنْ مُتَكَلِّمَ صِفَتِيَّ, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang dari kalangan mutakallima as-sifatiyah, ahli kalam berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Mutakallimah sifatiyah. Ya, kalimat ini banyak diulang-ulang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Menyebutkan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Di antaranya mutakallimah sifatiyah. Ya, yang dimaksud oleh beliau sifatiyah di sini. Nah, adalah mutakallimah ahli kalam yang mereka menetapkan sebagian sifat-sifat dan mengingkari sebagiannya. Saya sebut dengan mutakallimah sifatiyah. Ahli kalam ada yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan. Ya. Ada juga yang menetapkan sebagiannya, menolak sebagiannya. Ya. Yang menetapkan sebagian, menolak sebagian disebut oleh Syaikhul Islam dan juga Ibnu Qayyim dengan sebutan mutakallimah sifatiyah. Ya. وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه, yang mengucapkannya, menukilkan dari Abu Hasan dan para pengikutnya. Nah, Abu Hasan Al-As'ari rahimahullahu ta'ala. Tapi Abu Hasan Al-As'ari telah bertobat dari akidahnya yang batil. Akidah Asy'ariyah atau sebelumnya Qulabiyah, Maturidiyah, beliau bertobat dari akidahnya yang batil dan kembali kepada akidah Ahlus Sunnah. Beliau punya kitab namanya Al-Ibana. Nah, Al-Ibana beliau menjelaskan dalam kitab tersebut tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai bentuk tobatnya beliau dari akidah sebelumnya. Akidah Asy'ariyah atau akidah Qulabiyah yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah menolak sebagian yang lainnya. Nah, tapi ternyata sekarang banyak orang yang menyandarkan kepada Abu Hasan Al-As'ari, mengatasnamakan akidah Ahl Sunnah wal Jamaah, tapi yang mereka pakai, yang mereka yakini, keyakinan Abu Hasan sebelum beliau bertobat dari akidah yang batil. Nah, di antaranya penetapan sifat 20 dan sebagainya. Sifat wajib bagi Allah 20 dan sebagainya ini awalnya dari Abu Hasan Al-As'ari. Tapi beliau telah bertobat darinya. Nah, sehingga salah kalau menyandarkan akidah tersebut kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akidah tentang menetapkan sebagian sifat, menafikan sebagian sifat disarankan kepada sunnah, ini pernyataan yang salah. Ya. Tinggal Abu Hasan sendiri telah bertobat dari keyakinannya tersebut. Dan kembali kepada akidah al-sunnah wal jamaah yang menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Ya. Mereka mutakallima sifatiyah tadi lam ya'rifu haqiqata tauhid alladhi ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengetahui hakikat tauhid yang Allah utus dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hakikat tauhid yang Allah utus para nabi adalah tauhid al-uluhiyah. Mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Fa inna musyrikil arab kanu mukirina bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai. Sesungguhnya orang-orang musyrik bangsa Arab ketika itu mereka menetapkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Wa kanu ma hada musyrikin. Mereka dalam keadaan seperti ini dinyatakan sebagai orang-orang musyrik. Ya. Yeah. Orang musyrik Arab ketika itu, ya, kufaru Quraisy, mereka meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan. Tapi walaupun mereka meyakini ini, tetap mereka dinyatakan musyrik. Ya, ini menunjukkan bahwasannya tauhid yang diseru oleh para rasul itu tauhid al-uluhiyah. Ya, nah, menyeru umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Qala ta'ala Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ya, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka itu musyrik. Ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Sehingga dari keterangan ini ya, jelas bahwasannya sekedar mentauhidkan rububiyah belum dinyatakan sebagai muwahhid, ya, belum dinyatakan sebagai orang yang bertauhid. Ya, tapi konsekuensi ketika seorang mentauhidkan rububiyah, ketika meyakini Allah sebagai pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pengatur alam raya, konsekuensinya dia beribadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Apakah ada dalil salat sunnah isyraq pada saat syuruq? Nih. Salat sunnah isyraq. Ya, disebut isyraq dikarenakan dilakukan ketika matahari naik syuruq. Ya. Nah, sebenarnya salat sunnah isyraq atau syuruq adalah salat duha yang dilakukan di awal waktu. Nah, ya. Keutamaannya sangat besar. Tapi bagi orang yang melakukan rangkaian ibadah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah mengatakan man shalla al-fajr fi jama'atin tsumma jalasa yadhkurullah. Ya. Hatta yatlu' asy-syams. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Ya, ini amalan pertama. Sholat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk. Ya, duduk di masjid. Nah, dia langsung pulang ke rumahnya. Duduk di masjid. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik zikir yang sifatnya umum. Nah, zikir pagi misalkan. Ya. Atau zikir yang lain. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar dan sebagainya. atau juga masuk ke dalam zikir baca Al-Quran. Nah, atau menghadiri majlis ilmu, majlis zikir. Ya. Nah, duduk di majlis ilmu. Nah, sampai terbit matahari. Ya. Sampai terbit matahari. Nah, maksudnya bukan pas terbit. Ya. Dikatakan ketika pas terbit matahari, ini waktu dilarang melaksanakan sholat. Tapi maknanya, sampai terbit matahari mulai naik. Nah, ya, seukuran satu tumbak. Ya. Kemudian dia sholat dua rakaat. Ya. Kana ka'adri hajj wa umrah tamatan. Pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah sempurna. Ini rangkaian ibadahnya. Ya. Rangkaian ibadahnya, sholat berjamaah, kemudian duduk di masjid. Ya. Berzikir, ketika matahari terbit dan naik, dia sholat dua rakaat. Ya. Maka pahalanya tadi seperti haji dan umrah. Dan bagi orang yang bisa melaksanakan rangkaian ibadah ini, maka melaksanakan sholat duha yang afdol di awal waktu. Ya. Khilaf dan para ulama tentang mana waktu yang afdol melaksanakan duha. Ya. Pada asalnya, waktu yang afdol melaksanakan duha di akhir waktu. Sholatul awabin hina tarbil fisal. Rasulullah mengatakan, sholatnya orang yang bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Ya, mungkin ukuran jam 10:30, ya, jam 11. Nah, ini masih waktu duha, waktu melaksanakan sholat duha. Ya, jam 10 misalkan. Nah, ini waktu yang afdal. Ya. Tapi bagi orang yang bisa melakukan rangkaian ibadah tadi, ya, maka yang afdolnya dilakukan di awal waktu. Ya. Walaupun tidak mengapa, mau di awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir waktu, boleh-boleh saja sholat duha dilakukan. Ya, keutamaannya sangat luar biasa sholat duha itu. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan sholat duha ini mencukupkan sodakoh kepada 360 persendian yang ada pada tulang kita. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan, kullu sulama minan nasi alaih sodakoh, setiap persendian tulang yang ada pada tubuh kita, hendaklah disedekahi. Rasul menyebutkan, persendian tulang yang ada tubuh kita itu 360 mifsalan. Ada 360 persendian tulang. Ya. Dan sedekahnya sifatnya umum, segala macam bentuk kebaikan. Bertasbih, bertakbir, bertahlil, ini bentuk sedekah. Ya. Terhadap seluruh anggota, seluruh persendian tulang yang ada pada tubuh kita. Dan Rasul mengatakan, wa yuzzi'u min dalika ra'atani yarkauhuma inda duha. Dan mencukupkan dari itu semuanya. Mencukupkan sodakoh kepada 360 persendian tadi. Dua rakaat yang dilakukan di waktu duha. Ya subhanallah. Nah, keutamaan. Ya, sholat duha. Tapi, tadi kan sebutkan. Dikatakan dilakukan ketika syuruq tadi. Matahari terbit. Kemudian naik. Sehingga banyak menyebutnya sebagai sholat sunnah isyraq atau syuruq. Padahal sebenarnya itu adalah sholat duha di awal waktu. Nah, kalau sholat jenazah setelah takbir kedua, doanya seperti apa? Sholat jenazah, ya, takbir pertama membacakan Al-Fatihah. Ya, takbir kedua membacakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Sebagaimana kita membaca sholawat di tasyahud. Nah, tapi yang ketiga membaca doa. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim najlahu. Itu doa-doa yang lainnya untuk jenazah. Tapi yang keempat, setelah tapi yang keempat, ada yang mengatakan boleh langsung salam, boleh juga berdoa lagi. Ya, doa kepada mayit. Barakallahu fikum. Bilahun alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.